Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlanjutkan di poin ketiga, kana wa akhwatuha jami'uha af'alun tanqasimu kana wa akhwatuha bin nazri ila tasrifiha thalathatu aqsamin. Kana dan saudara-saudaranya seluruhnya adalah fi'il dan kana serta saudara-saudaranya. Jika dilihat dari tasrifnya ada tiga macam. Yang pertama, af'alun ya'ti minha al-mudari wal-amru, yaitu fi'il, ya, fi'il-fi'il yang terdapat mudari berserta fi'il amrnya. Wa ya'malu mudari'uha wa amruha 'amala al-madhi, dan semuanya ya, baik mudari'nya atau amrnya ya, itu beramal seperti amalnya fi'il madhi. Wa hiya, dan dia adalah kana asbaha adha dhallam sabata sara, mithlu contohnya yadhillu al-'amilu mukibban 'ala 'amalihi, pada siang hari pekerja sibuk dengan pekerjaannya. Ini yadhillu fil mudhari dari dhalla. Contoh yang lain, kunu yadan wahidatan, jadilah satu tangan yang satu atau bersatulah. Nah, kana di sini dalam bentuk fi'il amr. Wa yajuzu an yusbiqa hadzal af'alu harfun nafyin, dan boleh huruf nafi mendahului fi'il-fi'il ini. Contohnya, maka Zaidun qa'iman, Zaid tidak berdiri. Contoh yang lain, lam tusbih isyjaratu musmiratan, pohon itu pada pagi hari ya, tidak berbuah. A al-ba'u yang B, af'alun ya'ti minha al-mudari'u faqat wa la ya'ti minha al-amru. Fi'il ada fi'il yang hanya datang dalam bentuk mudhari'nya saja, tidak ada dalam bentuk amr. Wa ya'malu mudhari'uha 'amala al-madhi, dan beramal seperti amalnya fi'il madhi. Wa hiya af'alul istimrari, dan dia adalah fi'il-fi'il istimrar, yaitu mazala, mabariha, manfakka, mafati'a. Watakunu daiman masbuqatan biharfin nafin, dan fi'il-fi'ilnya selalu didahului oleh huruf-huruf penafi. Contohnya, mithlu la yazalu assalamu amalan muhibban, keselamatan selalu menjadi angan-angan yang disenangi. Contoh yang lain, lam yanfakka, ya di sini yazalu itu fi'il mudhari dari zala, mazala ya. Lam yanfakka tiflu yabki, anak itu masih menangis. Ya, yanfakka di sini fi'il mudhari dari infakka. Aljimu yang C, fi'lani jamidani la ya'ti minhuma mudhari'un wala amrun wa huma laisa wa ma dama. Fi'il jamid, ya, fi'il yang tidak ada mudhari dan tidak ada amr, yaitu laisa dan dama, ya, ma dama. Wa tusamma ma allati tus ya tus baku dama bima al-masdariyati al-zarfiyati wa yushtaratu fi ma dama an yasbiqaha ya jumlatun. Dan ya, huruf ma yang mendahului dama ya, fi'il dama disebut ma masdariyah zarfiyah. Dan pada madama ini ya, disyaratkan harus didahului oleh kalimat ya. Jadi kalau menggunakan madama harus didahulunya ya, harus mendahulunya suatu kalimat. Contohnya, lan yantasiro al-adu madama ta'awunu qa'iman, Musuh tidak akan menang madama selama at-ta'awunu qa'iman. Selama tolong-menolong itu ditegakkan. Malhudhatun, ya. Catatan atau tambahan, yajuzu an tusta'mala kana wa akhwa tuha ya fi ma ada fati'a wa zala wa laysa ka af'alin tamatin ay ghairu naqisatin. Ya, catatan kana dan saudara-saudaranya ya, kecuali fati'a, zala dan laisa boleh ya apa namanya boleh seperti fiil yang sempurna yaitu fiil yang tidak naqis. Ya wal muradu bittami ma yak ya ya wal muradu bil tami ma yaktafi bifa'ilihi wa la yahtaju ila khabarin. Ya maksud dari fi'il tam yaitu seperti fi'il tamah yang kita pelajari yaitu dia cukup dengan fa'il dan tidak membutuhkan kepada khobar. Ya, contohnya mislu ya, contohnya sa'utabi'u akhbaraka aina ma kana. Aku akan mengikuti beritanya dimanapun ia berada. Kana huna bimakna ya wujida. Ya kana di sini bermakna didapati. Contoh yang lain ya. Ala ilallahi tasirul umuru. Ketahuilah hanya kepada Allah lah segala perkara kembali. Ya, tasiru huna bimakna ya tarji'u. Ya. Tasiru di sana maknanya adalah kembali. Contoh yang lain. Awat awat tuyuru ila aisyashiha wa batat. Burung-burung kembali ke sangkarnya dan bermalam. Ya. Ya batat bimakna dakhalat fil lail. Ya, batat di sana maknanya adalah pulang pada malam hari. Ya, ini catatannya. Ya, jadi terkadang ya untuk fiil-fiil tersebut ya seperti fiil tam atau sempurna. Yang keempat, ya. Qad ta'ti kana za'idatan. Ya terkadang kana itu berupa za'idah atau tambahan saja. Maknanya adalah makna za'idah di sini adalah kananya itu tidak mempunyai arti dan ditambahkan untuk menekankan suatu pembicaraan saja. Contohnya mislu la yujadu kana misluka. Tidak didapati yang semisalmu ya. Jadi tidak didapati yang benar-benar semisalmu. Yang kelima, ya qad yuhdafu harfun nuni min fi'li kana al-mutari'i al-majzumi wa dhalika takhfifan li kasratil isti'mali. Terkadang ya nun pada fi'il kana yang mudhari majzum itu bisa dihilangkan ya untuk meringankan karena banyaknya penggunaan kana yang semisal ini. Contohnya mislu ya, contohnya lam yaku ya lam yaku ya sebagai lam yaku badalan min lam yakun yaitu sebagai ganti dari lam yakun. Selanjutnya poin yang keenam, nadhran li anna isma kana huwa fil asli mubtada'un qabla an tadkhula alaihi kana wa ihda akhwatiha. Alidha فإنّ اسمَ كَانَ يَكُونُ ya nazran ya dengan melihat bahwasanya isim kana sebelum dimasuki kana adalah kana dan saudara-saudaranya ya pada asalnya adalah mubtada ya, maka isim kana oleh karena itu isim kana dapat berupa yang pertama al-alif imma isman mu'raban kama fil amsinati as-sabiqati bisa berupa isim mu'rab sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah lalu. Al-ba'u yang B au isman mamnian dhamiran au isma isyaratin au isman mausulan. Ya bisa berupa isim mabni seperti dhamir, isim isyarat atau isim mausul dan seterusnya. Contohnya mithlu ya asbahatu mutafailan. Aku pada waktu pagi bersikap optimis. Asbaha fi'lun madin naqisun ya asbaha fil madhi naqis wa ta'u dhamirun mabniun fi mahali raf'in ismu asbaha ya dan ta adalah dhamir mabni pada posisi marfu sebagai isim asbaha. Contoh yang lain amsaha dal maridu mustarihan pada sore hari pasien ini istirahat. Hada ismu isyaratin mabniun fi mahali raf'in ismu asbaha ya ismu amsa isim isyarah mabni pada posisi rufa sebagai isim amsa wa sayati syarhu dzalika inda dirasatil ismi al mabni fil fasl al tali akan datang penjelasan hal ini pada pelajaran isim mabni pada bab yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.